resep paling mudah menjadi pemenang, yang resep paling sederhana menjadi pemenang, yaitu punya alasan sangat kuat. Kita sudah bahas di CD nomor 1, tanpa alasan sangat kuat pun kita tidak akan pernah berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Alasan sangat kuat datangnya dari kenikmatan yang amat sangat kalau kita melakukan tindakan ataupun mencapai goal kita, dan kesengsaraan amat sangat kalau kita tidak mencapai atau tidak mengambil tindakan mengarah ke goal kita.